بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الدليل على عدم جواز قراءة القرآن مع شرب الدخان ما نحدث أمرنا إيش هذا؟ قم يا آدم نعم إذا كان نعم قول من الجوزي أن الملائكة تبتعد من الوسخ والريح الكريهة ملائكة من جوه dari nah, kotoran dan bau yang tidak enak. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib, malaikah yadhafahu ala fi al-qari'. Malaikah meletakkan nah, mulutnya ke mulut pembaca Al-Qur'an. تخليط القراءة ما حكم تخليط القراءة عندك الشيخ الباني كذلك نعم شيخ الإسلام تيمية والشيخ الباني بولهكن تخليط القراءة ما الجمهور عندك الجمهور يقولون لماذا أذكر عندك على عدم جوازه tidak boleh membaca Al-Quran dengan banyak qiraah kecuali dalam al-jam' proses jam' dalam belajar nah termasuk beda. ويسرع معراج كيف كان القرآن عند نعم احتفاله يسرع معراج بالآن ويسرع الدليل من أحداثه أيضا وأيضا إياكم مدة الأمور وأيضا وأيضا وأيضا من آوى حديثا فعلت الله الملائكة والناس جمعين من حديث من عندكم علي بن أبي طالب من آوى محدثا nomor 20 baca Al-Quran ketika ada kelahiran bayi termasuk adhan dan iqamah karena adhan dan iqamah khusus untuk salat idha hadarta as-salah idha hadarta as-salah fali adhin hadukum hadith Malik bin Khuwairith idha hadarta as-salah fali adhin ahadukum. Dia hadis Malik bin Khuwairith. Termasuk baca Al-Quran tidak ada dan doa kelahiran juga tidak sabit. Nah, doa kelahiran biasanya diucapkan Allahumma barik ish. Biasanya Allah mubarak. Nah. Ini flu berarti. Allah mendukung. Baca doa sebelum sudah selesai baca Al-Quran. Ini biasa dipakai oleh orang belajar naghamat. Allahumma arhamni bil Quran. Nah, di sebelum dan sudah. Baca Al-Quran. Di situ ada. Biasanya ada nah, biasanya. Wujud had. Nah, di doa, doa ma'thur. Allahumma adis. Ini bukan adis. Ini yang lainnya. Allahumma arhamni bil Quran. Oh, ini ada salahnya. Apa yang berbeda-beda di sini? Baik. Biasa dipakai di awal qiraah Quran atau setelah qiraah Quran. Kemudian masalah berikutnya mengenai bacaan Al-Fatihah pada orang yang sudah meninggal dunia. Hadis yang menjelaskan demikian yang mereka bikin kerancuan. Seperti hadis masalah haji. Hadis Laqid bin Amir rawi Abu Dawud anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna abi syekh kabir la yastati al-hajj wala umrah wala dha'd. Qala hajji an abik wa'tamir. Hadith Laqid bin Amir anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna abi syaykhun kabir la yasati al-hajj wala al-umrah wala al-dha'n. Al-dha'n al-sayr al-rahilah al-hajj awi al-umrah, berjalan untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Naam, an abik wa atamir. Hajikan untuk bapakmu dan umrahlah. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas juga anna imra'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna ummi matat wa innaha law takallamat tasaddaqat. Naam. Afa asaddaqu anha? Qala na'am. Ya Rasulullah. Naam. Ibu saya sudah meninggal dan dia kalau seandainya berbicara akan sedekah. Apakah saya bersedekah untuknya? Kalau enggak. Kemudian mereka mengambil untuk mengirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Ini biasa dipakai oleh orang sufiyah, orang-orang nasyuduk. Dan banyak. Khusad ila arwah, syekh, al-fatihah. Khusad ila arwah, Mahlan Muhammad. Nah, Fatihah, Usul Arwah, wahakala. Dan terus sampai nanti kalau diundang dalam selamatan atau temannya lainnya pertemuan dari seluruh orang yang mati dikirim semuanya Al-Fatihah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis kullu ma'rufin sadaqah? Bukankah Al-Fatihah termasuk sadaqah? Hadis Hudzaifah. Sehingga kita boleh mengirim bacaan kepada orang yang sudah mati. Sehingga aku menjawab. Maafalahu as-salaf. Maafalahu as-salaf. Nah, mengirim bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada orang sudah mati tidak ada salafnya. Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Mayu qail Tindak dengar dari dilakukan. Setiap kebaikan adalah mengikuti orang salaf dan setiap kejelekan adalah mengikuti orang apa? Mengikuti bid'ahnya orang belakang. Nah. Baik, mengakhiri baca Al-Quran dengan sujud. Ini juga tidak ada dalil. Mungkin baca Al-Quran ketika mengantar jenazah. Ini juga biasa dipakai. Nah, bahkan Abdullah bin Umar bin Gari, dan ketika sebagian sahabat membaca istighfar mengigari. Nah, kemudian tepuk tangan ketika telah selesai seorang qari atau qariah membaca Al-Quran. Terlebih lagi di kalangan tinggi ma'ruf, wa ma kana salatu min dal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Wa idza matasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, ya ayyuhalladzina amanu takhudul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan tidak boleh kita tasabbuh dengan orang kufar. Dan tepuk tangan merupakan tasabbuh bil kufar, ayat dan tasabbuh bin nisa. Hadis Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah SAW mutasabbihin bin rijali bin nisa, am tasabbihati bin nisa bin rijal. Nah, karena kalau kita mengingatkan imam yang sedang salah, bagi laki-laki es, subhanallah, bagi perempuan es. Nah, dengan menepuk tangan. Kalau kita membaca Quran, nah, di kala MTQ ada tepuk-tepuk. Nah, bahkan ini dilakukan oleh orang-orang yang sok tahu agama, yang sok tahu agama dari Depak atau yang lainnya. Selanjutnya, menggoyang-goyangkan kepala atau badan ketika sedang membaca Quran. Ini juga diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekh saya sering menyebutnya. Nah, termasuk tasabbuh dan orang-orang Yahud. Ya, mereka biasa menggoyang-goyangkan ketika zikir kepada Allah SWT. Ya, sama. Bahkan sebagian yang jalan-jalan ini diingkari juga, jalan keliling, karena setiap orang yang gedamat, setiap orang gedamat di gedamat banyak sekali orang tawaf dari pagi bada, nah pokoknya pagi sampai yang tidur jam 12 itu masih ada orang yang jalan. Nah, sehingga karpet khusus tempat itu nanti akan ada bekas telapak kaki. Nah, Syekh Yahya mengingkari namun tidak terlalu keras. Nah, mereka punya alasan menghilangkan ngantuk. Keluar enggak berani karena hawanya dingin. Alasan di masjid tadi. Nah, tapi kalau mau jalan ya sudah, jangan seperti tawaf. Juga kayak orang Yaman itu tawaf. Dan di sana memang tidak bisa lagi kecuali, nah demikian, sebab masjidnya penuh. Dan nanti kalau itu pun tempat tawaf tadi, kalau enggak segera ada yang tawaf, masih ada orang duduk di situ. Nah, masih ada orang duduk di situ sehingga tidak bisa untuk tawaf, tidak bisa jalan-jalan. Nah, banyak yang ngantuk lagi. Nah, baca Al-Quran yang dilakukan di atas menara masjid, di mana menara sendiri tidak ada sunnahnya. Di zaman Rasulullah SAW mereka biasa naik ke atas rumah untuk azan ke tempat yang tinggi. Dan termasuk bid'ah al-masajid membangun menara-menara, bahkan satu menara kadang-kadang bisa dibikin atau bisa untuk satu masjid. Iya enggak? Menara satu itu kadang-kadang bisa untuk membuat masjid baru. Dan nilainya luar biasa. Sampai tingkat berapa namanya. Nah, Demikian pula takhsis bacaan di menara ini juga tidak ada sunnahnya. Kalau ada sunnahnya berarti beda. Menurut baca Al-Quran yang ada syair-syair. Syair-syair ini kembali kepada nomor pertama, nomor satu. Nah, jadi mereka akan yurajiuna. Nah, katarji al-ghina. Mereka akan baca Al-Quran sebagaimana nyanyian. Nah, syair ini juga sebagian kayak nyanyi. Nah, kayak nyanyi. Sekarang masuk dilarang. Apalagi sekarang mereka baca Al-Quran mirip dengan campur sari. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang besar. Sahih. Nah, jadi meniru campur sari. Tahu campur sari enggak? Tahu? Keledean itu. Nah, keledek yang biasa temanten atau yang lainnya. Baik, membaca tambahan doa ketika sedang disebut nama-nama Nabi. Seperti Sufi Ibrahim Musa dan nama alaihi wassalam. Nah, Ibrahim Musa alaihi wassalam. Kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang demikian, kita sudah sering mendengar waktu itu. Bahkan di Yaman sendiri ada yang demikian. Di Yaman sendiri ketika kita khuruj, nah, dakwah ke kampung, ada yang demikian. Selalu membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua saat maghrib ketika malam Jum'ah. Tahari. Jadi kalau selalu membaca demikian, termasuk bid'ah. Tapi kalau tidak hafal kecuali surah Al-Ikhlas, jadi masalah. Tidak hafal kecuali surah Al-Ikhlas. Baik, selalu berusaha baca tiga ayat terakhir dari surah Al-Jum'ah. Padahal sunnah pada hari Jumat itu di awal surah Sabih Semarabikala Alay, kedua Al-Hadaka Hidul Ghashiyah, atau surah Al-Jum'ah secara lengkap yang kedua, rakaat kedua yes. Al-Munafiqun. Nah, itu sunnahnya. Namun tidak jadi masalah kalau membaca yang lainnya. Membaca yang lainnya. Sebagaimana pada hari Jumat, kita juga boleh membaca yang lainnya. Tapi dengan mengikuti sunnah, ini lebih bagus tentunya. Nah, di sana ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang paling mudah di kalian Al-Qur'an. Sehingga kalau kita baca yang paling mudah saja selain surah Alif Lam Tanzil ataupun Halat Al-Insan, maka dibolehkan. Bahkan kita baca, nah, ketika waladhallin amin langsung hamim Allah akbar. Nah, salatnya sah. Nah, salatnya sah. Apalagi orang awam itu melihat, ya enggak. Jangankan hafal nam alif lam mim tanzil al-halat al-insan. Hafal separuh juz amma aja sudah hebat. Kita dulu di sini lomba yang muridnya mungkin sekitar 200. Mereka tidak melebihi dari surah At-Tin. Ya, dari An-Nas sampai At-Tin. Kita lomba yang jadi juara waktu itu. Nah, saya hafalannya paling banyak sampai surah At-Tin. Jadi apalagi mau hafal hatta al-insan ya, atau surah Alif Lam Mim Tanzil ini paling hebat ini. Nah, paling hebat. Dan ketika kita di tempat orang NU tidak pernah mendengar oleh sekali membaca surah Halaq Ta'al Insan atau membaca Alif Lam Mim Tanzil, enggak pernah. Itu tadi At-Tin, nah turun sampai An-Nas, itu aja yang dibaca. Sampai di bulan Ramadan juga demikian. Itu aja sudah. Melihat juga orang-orang awam sama benda. Nah, sama orang awam. Kalau sudah hafal juz amma ini sudah paling hebat. Nah, orang awam. Membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan satu suara kecuali dalam proses belajar mengajar. Ini dibolehkan kalau dalam proses belajar mengajar atau untuk nah menguatkan hafalan, apalagi anak kecil. Nah, seperti talqin yang dilakukan oleh sebagian akhwat, la ba'as min hadza. Jadi baca bersama-sama. Karena kalau anak kecil disuruh merojak sendiri enggak bisa. Biasanya dengan banyak mendengarkan itu akan lebih bisa menghafal daripada merojak sendiri. Jadi kalau ada kaset yang beredar, itu mereka lebih cepat hafal. Nah, jadi kalau suruh murajaah sendiri, apalagi belum bisa baca Al-Quran, maka sulit. Dan larinya nanti ke main-main. Ini wakil. Selanjutnya, membaca surah tertentu ketika masuk ke tempat tertentu, seperti ketika mau masuk Masjidil Haram. Ada bacaan Masjid Al-Aqsa juga begitu. Kalau orang Indonesia ada buku kecil tebal dikalungkan di sini. Jadi setiap kali mau masuk nanti baca nawa itu. Mau masuk kemana lagi nawa itu, nawa itu, nawa itu terus. Makanya orang Indonesia yang mau ibadah haji keberatan nawa itu. Nah, keberatan nawa itu aja. Dan anehnya yang bikin ini orang Depak. Ini bagaimana? Wah, kayak orang desa. Kok orang desa lucu-lucu ya? Punya kalung semua katanya. Nah, ada yang bilang orang desa lucu, kayak anjing punya kalung. Nah, ini sebenarnya orang Yaman yang letek. Nah, jadi keberatan, bahkan mereka bawa tali orang Indonesia itu, takut hilang. Nah, jadi jalan gitu satu kelompok begini ditali, keliling ini ada tali semuanya, jalannya bareng-bareng. Orang Indonesia paling rukun se-Indonesia, sedunia, sedunia paling rukun. Jadi kalau jalan laki-laki perempuan bareng dibikin ini, misalnya satu masjid ini, ya di tepinya ada tali, jalan bareng-bareng kelompok Indonesia mau lewat, begitu. Nah, ini kenyataan. Kemudian mereka juga punya tadi kalung, nah yang berisi nawa itu tadi, nah sehingga aneh pokoknya Indonesia itu paling aneh di sana. Nah, tayyib, setelah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat sebelum datangnya imam, ar-rajih qira'ah surah Al-Kahfi mauquf ala Abi Sa'id Al-Khudri, mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, maka tahari selalu membaca surah Al-Kahfi sebelum nah datangnya imam, termasuk bid'ah. Mengakhiri atau mulai baca Al-Quran dengan surah Al-Fatihah juga begitu. Nah, termasuk bid'ah pula. Bahkan bagaimana saya mendapatkan kisah Kusbi, tahu Kusbi? Orang Kediri, pimpinan Sima'an. Jadi beliau, informasi ini apa? Benar apa enggak? Nah, saya dapatkan dari Kiai Eno waktu itu. Jadi kalau dia mau tahu isi buku, cukup baca Al-Fatihah, baca. Jadi itu langsung tahu isi buku dari yang di depannya tadi. Buku yang tumbukan itu tahu semua isinya. Baca Al-Fatihah. Kalau begitu enak enggak? Sehingga kita tidak perlu buka-buka buku, tinggal hadirah begitu sudah kita seakan-akan melihat buku. Tapi yang Allah alam jelasin dari syaitan. Dari syaitan. Kalaupun nanti yang dihadapi orang salafiyun gak bisa ngomong mungkin. Iya nak, karena jinnya lari duluan. Bertemu dengan orang salafi, jinnya lari duluan. Membaca surah Yasin ketika memandikan mayit. Hadis ikra'u 'ala mautakum Yasin. Subhanahu. Dhaif li'anna fi sanadihi Abu Utsman wa Nahdi, aidan ittirab. Abu Utsman ghairu Nahdi, ikra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah untuk mayit kalian itu dengan surah Yasin. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan cara balik dari belakang. Ini diamalkan juga oleh guru saya waktu itu. Jadi caranya kul huwallahu ahad menjadi had an hun law lam hukul sebagainya. Tapi dia lancar kayak membaca kul huwallahu ahad persis. Nah, dia lancar sekali. Nah, dan dia belajar demikian dan membaca dengan demikian dia bisa menghilang. Nah, bisa menghilang. Jadi untuk bisa menghilang dengan cara tadi membaca Al-Qur'an, membaca surah kul huwallahu ahad dari belakang. Nah, terakhirnya nah, itu tadi had, kemudian a, hun, lawau, hu, kul. Gak tahu berapa lama ngapalnya ini. Tapi dia bisa hafal. Dan waktu itu pas mengisi pengajian dan sudah tobat orangnya, beliau membacanya dengan lancar luar biasa. Lancar sekali. Nah, dia sekarang aktif di Muhammadiyah. Muhammadiyah ya masih susah. Juga pimpinan partai PAN susah masih Taib, seorang laki-laki membaca Quran dengan suara perempuan atau sebaliknya. Kita ambil dari bahasa sebelumnya. Allah mutasyabihin dan berijal bin nisa mutasyabihat bin nisa berijal.